saja ku kenal dia. Langsung ku nyatakan cinta. Ribu cara telah ku tempuh. Telepon SMS juga kirim bunga. Emang dia buat ku gila. Sampai-sampai tidur pun susah. Aku selalu selalu menunggu jawabanmu. Kau wanita berhati baja. Mungkinkah engkau kan membalas cintaku. Kau wanita berhati baja. Aku selalu menunggu jawabanmu. Kau wanita berhati baja. Sudah cukup lama aku telah menunggu. Kau buatku menunggu. Menunggu. Berhati baja. Sudah cukup lama aku dah menunggu. Kau buatku menunggu dan menunggu. Aku selalu menunggu jawab.